Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bina'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah, sidang jamaah erimati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita sampai ke bab 16, halaman 394. Tajuknya, perintah menjaga sunnah dan etikahnya. Jadi dua, menjaga sunnah dan akhlak apabila kita melaksanakan dan menjaga sunnah. Etika dimaksudkan di sini adalah akhlak. Kerana manusia tidak akan mulia kecuali dengan akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Dan akhlak Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan apabila Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, apakah akhlak Rasulullah SAW? Maka Aisyah berkata, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Dan Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala antaranya kerana akhlaknya. Yang mana Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang azim, yakni akhlak yang mulia. Jadi orang yang mengatakan dirinya seorang sunni salafi, kalau tak ada akhlak, maka apa yang ditonjolkan, apa yang mau disampaikan, orang tak boleh menerima. Jadi akhlak itu penting. Akhlak itu penting dalam beribadah, dalam menyampaikan dakwah, dalam apa sekalipun perlu berakhlak. Akhlak ini pertama dengan Allah. Kedua, dengan manusia. Sebab kita ada hablum minallah wa hablum minannas. Jadi, jagalah akhlak kita ya. Dan kalau boleh, kita minta dua antaranya kepada Allah SWT apabila kita dalam sujud ataupun bila kita berdoa. Iringi doa kita dengan Allahumma inni as'aluka sihata wal afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inni, ya Allah, aku minta kepadamu as-sihata wal afiyah, sentiasa dalam keadaan sihat dan afiat, wa husnul khuluq, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Supaya dengan akhlak ini kita mudah menyampaikan apa yang kita nak sampaikan, dan dengan akhlak ini insya-Allah kita tidak akan dibenci oleh masyarakat. Tapi walaupun kita dah berjaga, sudah berakhlak dengan akhlak mulia, kadang-kadang ada orang yang tak senang bukan dengan akhlak kita, tapi dengan apa yang kita nak sampaikan. Ya, orang senang dengan akhlak kita, tapi apabila kita nak sampaikan sesuatu tidak disenangi olehnya, kadang-kadang dia pun tak suka dengan kita. Yang seperti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah menjaga sunnah dan etika, yakni sunnah Rasulullah SAW yang berupa Quran dan hadis. Bukan amalan sunnah sahaja, ya, apa saja yang dikatakan sunnah, yakni sunnah daripada Al-Quran atau hadis, maka kita jagalah dengan akhlak yang mulia. Sudah selayaknya kita berpegang teguh kepada apa yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam bentuk ucapan ataupun percakapan, perbuatan atau amalan maupun ketetapan. Yang ketetapan dari Quran dan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi siapa sahaja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Yang ini banyak mengingati Allah bukan saja berzikir, tapi mengingati Allah takut kepadanya. Bila waktunya, katakan seseorang nak mencuri misalnya. Tetapi bila ingat dengan Allah SWT, dia takut ditinggalkan, itulah ingat yang sebenarnya. Ya, apabila kita nak buat maksiat terutamanya, kemudian kita ingat Allah, sehingga kita meninggalkan maksiat, maka itulah di antara yang mulia di sisi Allah SWT. Sehingga seorang yang nak berzina dengan seorang perempuan, tetapi bila diberi peringatan kepada laki-laki yang ingin menzinahinya, takutlah kepada Allah. Maka bila takut dengan Allah ditinggalkan, sehingga apabila diterperangkap dalam gua, dia bertawassul dengan amalan tu. Jadi ketakwaannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat kepada Allah, terutama ialah berzikir, memang kita ingat dengan Allah. Tapi ingat dengan Allah apabila berlaku maksiat. Ataupun ingat kepada Allah apabila melakukan maksiat seperti ingin meninggalkan solat ataupun kewajipan. Bila ingat kepada Allah, itulah ini maksudkan ingat yang sebenarnya. Oleh kerana itu, setiap jalan adalah buntu kecuali yang telah dibuka oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Semua jalan tertutup. Semua asalnya haram. Dan bab agama kecuali yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah SAW didatangkan wahyu, yang mana wahyu ini menjelaskan dalam surah Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوا. وَمَا di sini apa saja. وَمَا di sini apa saja. Yakni fi mas'alatil ad-din atau syara'. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Wama di sini apa saja. Apa saja. Walaupun terjemahannya agak kurang tepat, tapi kita boleh tulis wama dan apa saja. Atakumur rasulu, yang diberikan atau didatangkan oleh Rasul kepada kamu, fakhudhu, maka terimalah. Atau maka kamu ambillah. Wama nahakum anhu, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, fantahu anhu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Jadi ayat ini menjelaskan apa saja yang diberikan, didatangkan kepada kamu oleh Rasulullah SAW, maka kamu hendaklah terima. Dan apa saja yang dilarang bagi kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Yakni jauhi. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW serta menjauhi segala yang dilarangnya, sebab beliau hanya memerintahkan berbuat baik dan melarang dari perbuatan jahat. Kadang-kadang apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tidak disebut, tapi maksudnya ada. Yang dilarang adalah berkaitan dengan agama. Apa saja yang berkaitan dengan agama bila dilarang, walaupun tidak ada dalilnya, tetapi maksudnya ada. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal, tidak disebut amalnya. Tetapi, walaupun tidak disebut, Man amila amalan, siapa mengerjakan satu amal, laisa alaihi amruna, yang bukan daripada perintah kami, fahuwa raddun. Yakni, apabila amalan tidak didatangkan oleh Rasulullah SAW, apa saja amalan yang tidak didatangkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita amalkan, yang tak disuruh, tidak didatangkan, tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya, maka dikatakan amalan itu raddun. Apa itu raddun? Ditolak. Mungkin ini susah dipahami. Supaya mudah dipahami, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala firman, apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah kamu ambil. Apa saja. Dan apa yang dilarang, tidaklah kamu tinggalkan. Jadi apa saja yang ada dalilnya. Kalau tak ada dalilnya, itu bukan amalan yang disuruh. Kenapa? Kita berpegang dengan hadis Muslim. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ataupun sesuatu yang dicipta masuk dalam agama. Itu yang tidak didatangkan. Dan tidak disuruh. Seperti dalam hadis, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mereka cipta dalam agama ini yang bukan darinya, yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, yang tak pernah didatangkan oleh Rasulullah SAW, maka yang diamalkan itu, yang dicipta itu, yang diadakan itu tertolak. Jadi pastikan apa yang datang kepada Rasulullah SAW itu ada darinya. Apa yang datang kepada Rasulullah SAW itu ada hujahnya. Apa yang datang kepada Rasulullah SAW itu ada contohnya. Kalau tak ada, itu bukan amalan yang diperintahkan. Ataupun dibolehkan. Dan apa saja yang dilarang, taklah kamu tinggalkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam kitab As-Sahihain, As-Sahihain artinya Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah secara keseluruhannya. Ini mafhum, tak payah dijelaskan lagi. Inti dari hadis yang kita bacakan tadi, bahawa kemampuan manusia untuk mengerjakan suatu perintah berada berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan mengenai larangan, maka mereka semua pasti mampu menjauhi dan menghindarinya. Ya, ada orang yang mampu untuk mengerjakan haji, tapi kebanyakan juga tidak mampu. Tapi kalau larangan, hampir semua mampu untuk meninggalkannya. Tidak dimaksudkan. Jadi apa saja larangan, wajib ditinggalkan. Apa saja suruhan, tidak semua wajib. Yang mampu, kalau berupa wajib, kerjakan. Yang tak mampu, walaupun wajib, maka tunggulah sampai kita mampu. Misalnya seperti pergi haji tadi. Jangan kita katakan, oh apabila kau tinggalkan yang wajib, kau berdosa memang. Tetapi tengok bentuk wajibnya. Yang kita mampu, ya kerjakan. Kalau tidak mampu, kita tunggu sampai kita mampu. Tapi berkenaan solat, jangan katakan kita tidak mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Berkenaan puasa, mungkin ada yang tidak mampu. Kalau betul-betul tidak mampu, tetapi ada gantinya. Apa gantinya? Kafarah. Berkenaan zakat, ya, bila kita ada duit. Bila duit kita banyak, sampai hol dan nasabnya, wajib keluarkan zakat. Kalau dia tak keluarkan juga, maka dia kufur atau boleh membawa kepada murtad. Dan kalau tidak mampu mengeluarkan zakat kerana tidak mampu ada duit yang sebanyak yang wajib keluarkan zakat, maka ada zakat yang sunnah. Apa namanya? Infak ataupun sadaqah. Dan kita dah bincang tempoh hari, tubuh kita, ketulan-ketulan ni sebanyak 360. Di antara untuk menyelamatkan daripada cedera ataupun rosak ataupun penyakit, maka di antaranya untuk menyelamatkannya adalah dengan bersedekah. Dan sedekah bukan saja berbentuk duit, tetapi berbentuk perkataan kalimatut tayyib. Kalimah yang bagus, itu sedekah. Sama ada berupa zikir, seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ataupun kalimah tayyibah berupa nasihat. Ataupun kalimah tayyibah berupa dakwah. Kita seru manusia kepada kebaikan. Melarang daripada keburukan. Itu semua sedekah. Sehingga, kalau kita berbuat baik kepada seorang, itu juga dikatakan sedekah. Bagi yang tidak mampu untuk melakukan di semua, digantikan dengan paling kurang 2 rakaat sembahyang, sembahyang duha. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tak mampu yang ini, yang ini. Jadi peliharalah sunnah ni. Perintah menjaga sunnah. Kemudian apabila menjaga ni semua, hendaklah beretika, hendaklah berakhlak. Mentang-mentang kita berpuasa, kita tidak berakhlak dengan cara menunjuk-nunjuk. Misalnya kawannya ajak makan tengah hari. Dia sengaja mengatakan, aku puasa. Dengan bangga, dengan riak. Itu tidak boleh. Jadi jagalah etika kita. Kerana riak itu merosakkan etika. Merosakkan akhlak kita. Ataupun mengucapkan kalimah yang tidak bagus kepada sahabat apabila diajak membuat sesuatu yang kebaikan. Apabila menggunakan kalimah yang tidak baik untuk menolakkannya kalau tak mampu, itu juga bermakna kita tidak berakhlak. Gunakanlah yang baik. Gunakanlah kalimah yang baik. Sebab di dalam Quran, قُلُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا. Gunakanlah kepada manusia dalam apa bentuk sekalipun, dengan perkataan-perkataan yang mulia. Qaulan hasanah, perkataan yang mulia. Adapun ayat yang kita baca tadi, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu, menunjukkan bahawasanya sunnah Rasulullah SAW adalah hujjah. Apa itu hujjah? Burhan. Apa itu burhan? Bukti tentang kebenaran yang kita katakan. Sebenarnya hujjah adalah kebenaran. Kebenaran yang kita katakan. Untuk mengatakan kita kata berkata benar, bawalah hujjah. Kalau kita berkata tak bawa hujjah, bermakna perkataan kita tidak benar. Sebab semua perkataan Allah dan Rasulnya adalah hak. Betul kan? Sebagaimana firman Allah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Kamu jangan ragu. Jadi berhujjahlah dengan yang hak. Berhujjahlah dengan kebenaran. Kerana menunjukkan sunnah itu adalah hujjah. Quran itu hujjah. Apa itu hujjah? Kebenaran. Jadi kalau nak berhujjah, hujjahlah dengan kebenaran. Jangan berhujjah dengan akal. Akal itu tidak benar. Jangan berhujjah dengan hawa nafsu. Jangan berhujjah dengan pendapat. Oh, pendapat saya begini-begini. Itu bukan hujjah. Tapi hujjah, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Itulah yang hak. Apa itu hujjah? Hujjah hak kebenaran. Kita tidak boleh menegakkan kebenaran kecuali dengan hujjah. Walaupun otak kita mengatakan ini benar, kalau bukan Quran, bukan hadis, sekalipun dikatakan benar, dia tidak benar. Sebab kebenaran hanya dalam Quran dan hadis apabila memperkatakan agama. Ulang lagi sekali. Apabila kita mendapati orang menyerang kita, kita serang dia semula dengan hujjah. Dan Quran mengatakan, Al-Quranu hujjatun lak. Maaf, Nabi mengatakan, Al-Quranu hujjatun lak au alik. Nabi mengatakan, Quran dan hadis adalah hujjah untuk kamu menyerang dan hujjah untuk kamu menakis. Kerana hujjah yang dikatakan oleh hadis itu kebenaran. Dan kebenaran itu dikatakan hujjah qati'ah. Apa arti hujjah qati'ah? Pemutus. Sehingga pemutusnya, yang dikatakan pedang pemutus ni, yakni hujjah, lebih tajam daripada pedang-pedang yang ada. Maka penggallah mereka dengan hujjah yang qati'ah, yakni dengan Quran hadis. Kalau tidak, kita kalah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berhujjah dengan Quran, dengan hadis, kenapa agaknya? Terutamanya dengan hadis. Kita disuruh berhujjah mempertahankan agama itu dengan hadis kerana dalam Al-Quran dijelaskan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ataupun kita nak maksudkan, dan tidaklah apa dikatakan olehnya, yakni oleh Rasulullah SAW, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau Rasulullah SAW bercakap itu wahyu, wahyu adalah perintah Allah. Wahyu adalah kalamullah. Ia katakan perintah Allah, dua. Satu perintah menyuruh melakukan dan satu perintah melarang daripada melakukan. Maka dikatakan amal ma'ruf nahil mungkar. Jadi kalau amal ma'ruf, perintah daripada Allah, nahil mungkar, menegah kemungkaran juga daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan. Kerana ada orang yang terlalu emosi. Bila tak punya hujah, dia karang dengan kepalanya. Bila tak punya hujah, dia cuba hawa nafsunya. Ini salah. Kalau tak punya hujah, baik diam. Kerana syaratnya untuk kita menyampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatil hasanah? Dengan hadis-hadis yang sahih. Wajadilhum billati ahsan. Yang ketiga, baru kita ada hak untuk berbincang. Tetapi berbincang tetap dengan ilmu daripada Quran hadis. Kalau tak ada ilmu yang disandarkan kepada Quran, kalau tak ada ilmu yang disandarkan kepada hadis, kita tak boleh bercakap. Lebih baik kita katakan Allahu a'lam, kita berhenti dari bercakap. Ramai jamaah yang oleh kerana emosi sangat, mentang-mentang dia mengaku salafi, nak menang aja. Tapi dia cuba kedepankan akalnya, akal-akalan atau hawa nafsunya. Akhirnya dia bukan menang, dia menghina agama. Berfatwa yang bukan-bukan. Bila jumpa saya, orang yang diserang, anak murid ustaz tak ada akal. Tak ada akhlak. Biadab, kurang aja. Kenapa? Bila saya minta hujah, tak ada hujah, dia pakai akal. Saya kata, ini akal anda. Dia marah. Katanya akal salafi lebih baik daripada akal bukan salafi. Siapa mengatakan seperti itu? Akal bagaimanapun, kalau tidak ditimbang Quran hadis, tak dikembalikan kepada Quran hadis, yakni pada akidah kita, tetap tidak bagus. Makanya dikatakan kita perlu berakhlak. Berdakwah tak ada akhlak, bukan dinilai apa yang cakap oleh manusia. Tapi dinilai akhlaknya dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarama al-akhlaq. Aku diutus oleh Allah SWT pertama sekali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi berakhlaklah. Dan apa itu akhlak, kita akan bincang kemudian kalau ada pertanyaan. Kemudian Allah yang Maha Suci menjelaskan tentang Rasulnya. Bahawa beliau, Rasulullah SAW, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa arti hawa nafsu? Keinginannya. Dikatakan hawa nafsu, keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan yang datang daripada hati kita, akal kita, jiwa kita. Itu hawa nafsu. Jadi kalau nak bercakap, jangan ikut keinginan kita. Kita cakap dengan Quran, dengan hadis. Dengan kehendak Allah, dengan kehendak Rasulnya. Bukan kehendak hawa nafsu kita. Ulang lagi sekali. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah keinginan. Yang sangat-sangat. Itu hawa nafsu. Sebab orang sekarang mengatakan, ustaz ni ikut kehendak orang ramai. Kehendak orang ramai artinya nafsu orang ramai. Sebab nafsu itu kehendak. Keinginan. Jadi bila beragama, jangan ikut kehendak jiwa kita, perasaan kita, hawa nafsu kita, ya. Kebalikan kepada Quran dan hadis. Kerana contohnya Rasulullah SAW tidak berbicara, tidak bercakap dalam memperkatakan agama mengikut hawa nafsu. Tetapi atas perintah Rabbnya, agar disampaikan kepada umat manusia secara lengkap, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangkan. Atas perintah Rabbnya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wajib mencontohi Rasulullah SAW apabila kita menyampaikan agama ni. Wajib mencontohi Rasulullah SAW apabila kita menyampaikan dakwah. Contohnya Rasulullah SAW. Jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Ada orang takut malu. Kalau tak dapat jawab, malu. Kalau kalah, malu. Kita beragama bukan untuk menang kalah. Kita beragama untuk bertakwa. Kita beragama bukan untuk menang dan kalah. Tapi kita bertakwa untuk bertakwa kepada Allah. Menang, tetapi kita jual agama buat apa? Menang, tetapi kita rosakkan agama buat apa? Menang, tetapi kita mencemarkan agama buat apa? Menang, tetapi agama kita rosak. Tak guna. Kalah tak apa. Mungkin nilaian orang bila kita tak jawab, kalah. Mungkin nilaian orang bila kita tak boleh jawab, orang ni katakan kita bodoh. Mungkin kita takut maruah kita jatuh. Jangan. Maruah kita tidak jatuh. Daripada kita merosakkan agama, lebih baik kita katakan, Wallahu'alam. Ingat ya, Rasulullah SAW tidak bercakap semaunya. Maka kita dalam agama ini juga tidak boleh bercakap semaunya. Ada orang ditanya, apa hukum ni ustaz? Dia jawab juga. Apa hukum maulid ustaz? Dia jawab apa dia? Bid'ah hasanah. Sekarang tak ada bid'ah hasanah lagi. Sunnah. Ulama-ulama mereka berfatwa kat surat khabar dan sebagainya. Sunnah katanya. Kalau dikatakan bid'ah sekarang, dia kena halau. Bagaimanapun kita katakan, kalau dah ada hujahnya, itu bid'ah, bid'ah. Kalau tak tahu juga, baik diam. Katakan Allahu a'lam. Tapi ana beri antum jawapan. Kalau ditanya kepada saya, apa hukum maulid, hukumnya bid'ah. Dan bid'ah, bid'ah dalalah, bukan bid'ah hasanah. Itu jawapannya. Tetapi kalau tidak tahu, lebih baik kita katakan Allahu a'lam. Kemudian ayat yang kita baca tadi, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sunnah itu juga merupakan wahyu dari Allah. Jadi katakan sunnah hadis. Hadis-hadis yang sahih, itu juga wahyu. Sebab, saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa saja. Jadi katakan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu dua, satu wahyu berupa kalamullah, dan satu wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Itu wahyu yang hak. Tapi ada lagi satu wahyu yang batil, wahyu syaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah, dalam kitabnya, Al-Farqu Baina Awliya'ur-Rahman wa Awliya'ur-Syaitan, katanya wahyu ada dua. Satu wahyu daripada Allah. Dah tak ada lagi. Dan daripada SAW, dah tak ada lagi. Sebab SAW sudah wafat. Dan terus, wahyu itu akan terus keluar. Sampai hari kiamat akan ada wahyu daripada siapa? Daripada syaitan. Yang dibisikkan kepada manusia-manusia yang tidak beriman. Ataupun manusia-manusia yang fasik, yang asi. Akan dibisikkan oleh syaitan, wahyu-wahyu, supaya dia buat maksiat. Jadi wahyu yang sebenar, yang kita katakan wahyu yang hak, Quran dan hadis. Siapa menafikan bahawa sabda Rasulullah SAW wahyu, siapa menafikan, maka dia kafir. Sebagaimana Quraniyun ataupun anti-hadis. Quraniyun hanya menerima Quran sahaja. Quraniyun atau anti-hadis hanya menerima Quran dan menolak hadis. Kita katakan kepada mereka, kalau anda menolak hadis, anda sudah menolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bercakap dengan perkataan yang kosong. Tapi dia berkata dengan wahyu yang diwahyukan. Jadi katakan kepada orang Quraniyun ataupun anti hadis, Rasulullah SAW tidak bercakap kosong. Nabi Muhammad bercakap, kata Allah, adalah wahyu. Bila wahyu wajib tak kita imani? Bila wahyu wajib kita imani? Siapa tak beriman dengan wahyu, kafirlah dia. Sebab rukun iman, berapa perkara rukun iman? Di antaranya percaya dengan kitab. Isi kitab itu wahyu. Isi Al-Quran dan hadis itu namanya wahyu. Siapa menolak salah satu, maka dia kafir. Maka saya katakan anti hadis itu kafir. Quran itu kafir. Kerana dia tak menerima hadis Rasulullah SAW. Bila tak menerima hadis Rasulullah SAW, maka dia kafir. Jangan kompromi. Kita katakan kafir langsung. Supaya mereka sedar. Dan saya katakan tadi, ayat yang kita baca tadi, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيُ يُّهَىٰ, merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sunnah itu juga merupakan wahyu dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tetapi ia merupakan wahyu yang tidak dibacakan seperti Al-Quran. Kerana dia bayan bagi Al-Quran. Apa arti bayan? Penjelasan. Apa arti bayan? Tafsir bagi Al-Quran. Seperti kita disuruh aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Tapi nak solat, kata salam sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kalau kita tak lihat Rasulullah SAW solat, yang kita tak lihat hadis, kita tak tahu solat. Seperti waktunya. Maka Rasulullah SAW menentukan waktunya. Seperti rakaatnya, Rasulullah SAW menentukan rakaatnya. Ya, seperti bacaan-bacaannya, jangan baca sembarang. Nanti sujud baca Al-Quran boleh? Tidak boleh. Hatta bacaan-bacaannya, Rasulullah SAW lah yang menentukan. Rakaatnya, waktunya, bacaannya, semua Rasulullah SAW menentukan. Kita tak boleh buat sembarangan. Makanya kalau kita katakan, saya pegang Quran saja, tak pegang hadis, kafir entah. Seperti nak solat disuruh azan. Azan tu dalam Quran tidak ada. Seperti nak solat disuruh ikhama. Ikhama dalam Quran dan dalam hadis sahaja, dalam Quran tidak ada. Jadi, kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, jangan pakai Quran saja. Kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, kita kena taati kedua-duanya. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Disebut dengan cara mutlak, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kalau kita mencintai Allah SWT dan mencintai Rasulnya, tandanya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu atau mencintaimu. Setelah Allah cintai dan mengasihi kita, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, buktinya mengambil apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya mengambil apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia tidak mencintainya. Dan mengamalkan apa yang disuruh dan melarang apa yang dan ditinggalkan apa yang dilarang. Ulang lagi sekali, apa tanda cinta kepada Rasulullah SAW? Kita ikut dia. Ikut dua. Ikut mentaati yang disuruh. Ikut mentaati meninggalkan yang dilarang. Apa yang disuruh? kita dah faham. Apa yang dilarang, kita faham. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, apa syaratnya? Ittiba kepada Rasulullah. Fattabi'uni. Apa itu ittiba? Taat. Ittiba kepadaku. Kalau dia mengatakan cinta Rasulullah SAW, tetapi mengambil apa yang tak pernah datang kepada Rasulullah SAW, itu bukan cinta. Itu pembuat bid'ah, mubtadi'ah. Siapa mengatakan aku cinta kepada Rasulullah SAW, yang disuruh tak dibuat, yang tak ada dicari-cari ikut hawa nafsunya, yang dicipta oleh hawa nafsunya yang diamalkan, itu bermakna bukan cinta. Itu perosak agama. Faham maksud saya? Kalau orang mengatakan saya cinta Rasulullah SAW, yang ada tidak diamalkan, yang disuruh tidak diamalkan, tetapi mencari yang lain, itu bukan cinta, itu perosak agama. Dalilnya saya bacakan tadi hadis Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mengajarkan satu amal, siapa yang mengamalkan satu amal, ataupun siapa yang mencipta satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka yang dicipta itu ditolak. Jadi kalau nak mencintai Allah Rasulnya, bukan mencipta yang baru, ikut yang dah ada. Siapa mencintai Allah dan Rasulnya, bukan mencipta yang baru. Sebab mencipta yang baru itu artinya bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur. Aku peringatkan kamu daripada ciptaan-ciptaan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap ciptaan yang baru itu bid'ah. Kalau mencintai Rasulullah SAW, bukan mencipta yang baru, tapi mempertahankan, mengamalkan yang sedia ada. Yang sedia ada tak diamalkan, dicipta yang baru. Yang mana yang dah ada ni tak diamalkan, apa artinya? Sedangkan Rasulullah SAW mendatangkan kita, yang didatangkan itu bukan hawa nafsu. Adalah wahyu yang diwahyukan, bukan sembarangan. Jadi tuan-tuan, maulid yang ada sekarang, ada tak wahyu yang menceritakan? Adalah, adakah wahyu yang merintah? Daripada mana datangnya ni? Allahu Akbar. Bila musim maulid, kita kena cakap tentang maulid. Sebab ada jamaah kita, ustaz, apa salahnya pergi saya pergi maulid? Salahnya hantar bersama orang bid'ah. Apa salahnya saya dengar ambil yang baik? Mana ada yang baik? Ada yang baik, bermakna hantar lebih baik daripada dia. Hantar dapat benda yang baik tak baik, lebih baik antara jadi penceramah macam mereka. Tidak ada kebaikannya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ittiba kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tidak bercakap kosong. Tidak bercakap ikut nafsu. Dan apa yang datang kepada Rasulullah SAW disuruh ambil. Apa yang dilarang, tidaklah ditinggalkan. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah SAW, melaksanakan yang disuruh. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, meninggalkan yang dilarang. Apa yang dilarang itu bid'ah-bid'ah yang ada ni. Subhanallah. Jadi ayat ini mengatakan, katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, bermakna mencintai Rasulullah juga, maka ikutlah aku. Ikut Rasulullah. Bukan ikut hawa nafsu. Bukan ikut yang bid'ah. Nascaya Allah mengasihimu atau mencintaimu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Mengampuni dosa-dosa kamu kerana kita ikut Rasulullah SAW. Tapi kalau tak ikut Rasulullah SAW, bukan diampunkan dosa. Ditambah dosa. Sebab apa? Kita buat bid'ah yang baru. Kemudian ayat yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, menetapkan bahawa siapapun yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak berjalan di dalam atau di jalan atau di manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah berdusta, pembohong, kadzab dalam pengakuannya. Apa arti pembohong? Pembohong adalah Dajjal-dajjal di akhir zaman. Kalau dia berupa ustaz. Pembohong, Dajjal-dajjal di akhir zaman. Kalau dia mengatakan dia seorang mufti, seorang qadi, seorang alim. Bila berbohong, tetap dia kadab. Dan kadab satu sifat daripada sifat-sifat dajjal. Kadabuna dajjaluna. Jadi agama ini tidak ada datangnya daripada akal manusia, daripada hawa nafsu manusia, ataupun daripada pendapat-pendapat manusia. Walaupun seluruh manusia mengatakan bagus, ingat apa kata Ibn Umar. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Apa saja bid'ah, setiap bid'ah dalalah. Sekalipun semua manusia mengatakan bid'ah itu bagus. Wa in ra'ahan nas hasanah. Sekalipun semua manusia mengatakan bid'ah itu hasanah, bagus. Tapi sekarang kebanyakan manusia mengatakan bid'ah hasanah. Jangan pakai. Kerana Ibn Umar mengatakan itu tetap sesat. Sebab bid'ah adalah ciptaan baru yang didatangkan dalam agama. Kita tak perlu yang baru. Sama sekali. Sehingga dia benar-benar mengikuti syarak. Kalau dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar ikut syarak. Apa itu syarak? Quran dan hadis. Dalil. Dalil itu hujah. Dalil itu kebenaran. Kalau tak ada hujah, tak ada kebenarannya. Dalil itu adalah hujah. Hujah adalah kebenaran. Selagi tidak ada hujah di Quran hadis, itu bukan kebenaran. Itu penipuan. Siapa yang dijelaskan di sini? Jadi kalau kita katakan bahawa dia berhujah, ia berhujah, ia dia mencintai Nabi dan Rasulnya, kalau benar-benar diittiba', benar-benar mengittiba', yang ini mengikuti syariat Muhammad SAW yang mencakup ucapan dan perbuatan. Maulid, perbuatan dan ucapan. Maulid paling terhina sekali bila dibawa punya berjanji. Dalam berjanji yang paling terhina sekali yang membawa pada kesyirikan bila dibaca rangkap-rangkap antaranya anta syamsun anta badrun anta nurun fauka nurin. Itu di antara rangkap yang membawa kesyirikan syirik besar. Menghina Allah. Allah di bawah Rasulullah. Allah yang ulul, yang sifatnya ulu, ulul ghafar, yang maha tinggi, yang maha pengampun, itu di bawah kaki Rasulullah SAW. Apa ni? Itulah orang yang kerjakan maulid. Cinta apa? Allahu Akbar. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, La tutruni, jangan kamu angkat aku. Sebagaimana orang-orang ahli kitab mengangkat Isa bin Maryam. Aku hambanya dan Rasulnya. Katakanlah, hambanya dan Rasulnya. Tidak lebih daripada itu. Kemudian barang siapa yang telah melakukan hal tersebut, yakni berbohong atas nama Rasulullah SAW, dengan membuat ciptaan yang baru, maka dia telah sampai kepada apa yang ia harapkan. Iaitu, maaf, kalau dia melaksanakan apa yang dikatakan ittiba' kepada Rasulullah SAW, dengan akhlak, yang ini mengikut beritibak kepada sunnah, maka ya, dia telah sampai kepada apa yang diharapkan, iaitu cinta kepada Allah. Bahkan terwujud baginya kecintaan Allah terhadapnya. Yang ini Allah balas cintanya. Tuan-tuan, alangkah mulianya kalau orang dicintai oleh Allah. Kalau seorang perempuan yang cantik direbut oleh semua manusia, tiba-tiba ceritakan antara rasa bangga. Itu baru perempuan yang hanya hawa nafsu. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita segala-galanya? Sampai rasa nikmat hawa nafsu itu Allah bagi. Dan perempuan yang Allah cipta itu dibagi kepada anda. Kalau anda betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cintakan anda. Dan nikmat paling besar adalah bila Allah cinta kepada kita. Itu nikmat paling besar. Dan balasan Allah apabila mencintai manusia, diberi syurga. Dan syurga bukan calang-calang. Syurga apa namanya? Syurga Firdaus. Jangan berangan-angan ya. Angan-angan tak ada bukti, tak akan tercapai. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum matalul ladhi khalau min qablikum. Jangan kamu berkira-kira, berangan-angan nak masuk syurga sebelum kamu diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kita sekarang sedang diuji dengan maulid. Oh, saya cinta Rasulullah SAW tapi buat maulid itu kadab namanya. Marah orang di luar. Ustaz Rasul bila musim maulid, asyik cerita maulid saja. Engkau tak jemu buat maulid, aku tak jemu cerita pasal maulid. Di luar cuba lihat. Kat surat khabar nak iklannya separuh muka, maulid. Etika sampai dua muka, maulid. Apa ni? Siapa agaknya yang ingin berjihad untuk menghapuskan bid'ah ni? Antum. Antum salafiyun. Antum golongan salafi. Dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kerana antum sebenarnya sudah dicintai oleh Allah. Bagaimana tanda Allah mencintai antum? Antum dipilih, dimasukkan dalam kalangan yang bermanhaj paling sahih. Iaitu manhaj Rasulullah. Manhaj Nabawi. Manhaj Qur'ani. Kalau antum sia-siakan ini, Allah akan tarik semula. Kenapa? Nikmat paling besar adalah nikmat petunjuk. Dan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, kalau kita laksanakan sebagaimana diperintahkan, Allah akan cinta kepada kita. Itulah nikmat. Itulah nikmat. Dan Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Nikmat yang Allah beri perlu kita syukuri. Dan kalau kita tidak syukuri, tunggulah azab Allah yang syadid. Apa arti syukuri? Kita buktikan dengan amal. Kalau kita cintakan Allah, kita buktikan dengan amal sebagaimana dia perintahkan. Allah mengatakan, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan amal. Apa arti amal? Ittiba. Amal tu tiga. Amal hati, akidah. Amal mulut, percakapan. Amal jawareh adalah perbuatan. Salah satu kita tinggalkan, bermakna kita tak lengkap. Amal ada tiga bentuknya. Amal hati, akidah. Amal mulut ini bercakap. Amal seluruh tubuh itu sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi kalau kita ittiba dalam tiga perkara ini kepada Rasulullah SAW, bermakna kita benar-benar cintakan Allah dan Rasulnya. Jadi ittiba, nak nasihatkan lagi dengan ilmu ya. Jangan ittiba taklid buta. Ittibalah dengan ilmu. Yang ini teruslah duduk dalam majlis seperti ini supaya Allah terus mencintai kita. Seterusnya, barang siapa yang telah melakukan hal tersebut, maka dia telah sampai kepada apa yang diharapkan. Saya baca lagi sekali ya, iaitu cinta kepada Allah. Bahkan terwujud baginya kecintaan Allah terhadapnya. Di mana hal itu, iaitu kecintaan Allah terhadapnya, lebih agung dari yang pertama, cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Sebab Allah merupakan pihak yang tidak perlu dicintai, mencintai ya. Tetapi yang lebih penting adalah engkau mencintainya. Ada beberapa orang yang mengaku mencintai Allah. Lalu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Barang siapa yang keluar dari ujian itu dalam keadaan mengikuti Rasulullah SAW secara benar, maka tercapai olehnya barakah dari tindakannya, yakni mengikuti Rasulullah SAW, dan akan mendapatkan pengampunan dosa-dosanya. Ayat yang di atas tadi, yang kita baca, merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sunnah merupakan jalan yang mengantarkan kepada Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Adapun selain sunnah, Nabi Muhammad SAW akan menolak pelakunya sendiri. Akan menolak daripada percintaan Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Suri teladan bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah syurga. Kalau di akhirat. Rahmat Allah, petunjuk kalau di dunia. Jadi kalau nak dapat petunjuk, ittiba Rasulullah SAW. Kalau nak dapat petunjuk, ittiba Rasulullah SAW, tambah ditambah. Dikurangi kerana dia tidak mampu lain. Kalau dikurangi, sengaja dikurangi, itu syirik. Kalau dikurangi kerana tak mampu, seperti nak pergi haji. Rukun Islam lima perkara. Yang kelima, pergi haji, tak mampu, bukan dikurangi, itu lain. Tetapi kalau ada duit, dah juta-juta, tak mau pergi juga, katanya pergi haji ni membazir, susah dan sebagainya, kafir. Jadi kalau dikurangi kerana tidak mampu, itu lain. Tapi kalau dikurangi kerana merubah hukum, itu hukumnya kafir langsung. Jadi tuan-tuan, tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, ittiba' kepadanya. Dalam apa? Dalam apa yang sudah dicontohkan? Kalau yang tak ada contohnya, kerana Allah mengatakan sesungguhnya telah ada ayat di atas yang kita baca tadi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat. Apa itu rahmat? Kalau di dunia petunjuk. Iaitu petunjuk dalam melakukan sunnah. Petunjuk dalam meninggalkan yang diharamkan. Kalau di akhirat adalah syurga. Dan datangnya hari akhirat. Kita yakin adanya hari akhirat. Sebab di hari akhirat ada yaumul hisab. Kalau kita takut yaumul hisab, yaumul mizan, akan dihisab, akan ditimbang segala amal kita. Jadi kalau amal kita yang terberat, bukan dosa kita. Sebab di akhirat akan timbang. Dan hari akhirat, itulah penentuan syurga dan neraka. Jadi kalau kita mengharapkan syurga, ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah supaya dapat kerahmatannya dan syurga, itibak bukan buat bid'ah. Faham ya insyaAllah? Tak tahu macam mana lagi nak fahamkan. Inilah yang saya mampu. Itibak lah ya. Tolonglah itibak. Yang tak ada kita tinggalkan. Sekali-sekali kita kena ulang apa yang kita bincang ni. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal saja, bukan amal-amal yang bukan daripada perintah kami kata Allah, maka yang diamalkan itu raddun. Apa kata Ali Hasan dan Imam Baghawi raddun? Bid'un. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mereka cipta dalam agama ini yang tidak pernah ada dalamnya, maka yang mereka cipta itu adalah bid'un atau raddun. Jadi awaslah. Berjaga-jagalah dari melakukan amal. Pastikan amal kita itibak. Apa itu itibak? Ada contohnya. Kalau tak ada contoh, itu bukan itibak. Kalau tak ada contoh, itu adalah bid'ah. Kerana perintah Allah jelas dalam ayat tadi. Apa tanda orang beriman? Ini akan kita bincang dalam ayat ni. Apa tanda kita beriman? Dan apa tanda kita tak beriman? Lihat ayat Allah di bawah sekali. Iaitu dalam surah An-Nisa ayat 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Demi Rabbmu, berupa satu sumpah, demi Rabbmu, mereka, yakni siapa saja, pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan dirimu, yakni diri Nabi Muhammad SAW, hakim. Apa dia? Penentu untuk diadili, untuk dipastikan apakah yang kita lakukan ini boleh atau tidak, halal atau haram, diperintah atau dilarang. Jadi siapa penentunya? Nabi Muhammad. Jadi katakan hakim. Jadi orang-orang ni yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai penentu, sebagai hakim, yang dia tak pernah cakap kosong, yang dia cakap adalah wahyu, yang diperintah supaya kita itibak kepadanya, yang diperintah supaya yang mengambil contoh daripadanya. Kalau kita tidak beritibak kepadanya, kita tak ambil contoh daripadanya, kita tak jadikan dia sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sekarang kita berselisih masalah maulid. Ya. Kembalikan kepada Rasulullah. Quran hadis. Kata salam ittiba. Ittabi'u ma unzila 'alaikum mir rabbikum. Hanya disuruh ittiba, dibolehkan ittiba terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Diwajibkan kita ittiba hanya apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Yakni Quran. Dan Nabi Muhammad saya katakan adalah bayan, penafsir bagi Al-Quran. Jadi kita tidak boleh tafsirkan Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh dalam surat Kaabah tempoh hari. Maulid katanya boleh kerana ayatnya ni, ayat ni. Nabi Muhammad tak menafsirkan seperti itu. Yang kau memandai tafsir seperti itu, kenapa? Sehingga menghalalkan maulid. Jadi penafsiran yang sebenar adalah Rasulullah SAW. Bila kita kembalikan kepada Al-Quran dan kepada penafsirnya SAW, bermakna kita berhukum dengan hukum SAW. Tetapi kalau kita ketepikan SAW, kita buat tafsir sendiri, sehingga Nabi mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan ra'inya, dengan kepalanya, dengan pendapatnya, dengan hawa nafsunya, terimalah satu bangku daripada neraka. Bermakna kita tak ada hak menafsirkan. Kita tak ada hak untuk menafsirkan kecuali Rasulullah. Jadi bila kita berselisih, kita kembalikan kepada Rasulullah, yakni Al-Quran dan tafsirannya yang ditafsirkan Rasulullah. Ada tak maulid? Cuba angkat tangan siapa mengatakan ada. Biar nasi lempang sekali, biar betul akalnya. Tak ada. Tapi macam mana kau buat? Oh, aku cinta Rasulullah, syaratnya ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, ikut aku. Kalau tak ikut, engkau bukan cinta. Sebaliknya. Apa tanda cinta? Taat. Apa tanda cinta? Setia. Setia kepada orang yang kita cintai. setia kepada Tuhan yang mencipta kita, yang menjadikan kita demi untuk beribadah kepadanya. Kalau kita sebaliknya, kita bohong itu. Allahu Akbar. Jadi, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan dirimu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka ada suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Bukan separuh-separuh. Bukan suku-suku. Tidak. Sepenuhnya kita kena terima. Kalau kata Nabi, bid'ah, bid'ah lah. Jangan kita katakan bid'ah hasanah. Sebab tidak ada hadis, walaupun hadis palsu mengatakan bid'ah hasanah. Tidak ada, tidak ada. Lafaz Rasulullah SAW mengatakan bid'ah, bid'atan. Bid'ah pertama, bid'ah hasanah. Dan satu bid'ah dolalah. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah. Tapi kata Nabi SAW, kullu, semua bid'ah itu sesat. Dan berapa kali disebut? Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finar. Disebut kalimah kullu, bukan separuh-separuh, semuanya. Tak faham juga diorang, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah fahamkan kita dalam hal-hal seperti ini. Kalau kita tak faham juga, kita tak kena, tak dapat darjat yang Nabi mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man aradallahu bihi khairan. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, khairan tu ahli syurga. Sebab sahabat, kuntum khaira ummatin, dikatakan khair ummah, yakni khair. Mereka adalah orang-orang khair, khaira ummah. Jadi kalau kita nak jadi seorang khaira ummah, kata Rasulullah SAW, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bermakna siapa yang dijadikan, siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilih oleh Allah Taala menjadi umat pilihan, orang terbaik, maka diberi faqih dalam agama. Apa arti faqih agama? Faham agama. Apa arti faqih? Faham. Ini dikatakan kullu bid'atin dhalalah, tak faham juga. Wa kullu dhalalatin, diancam dengan neraka pun tak faham juga. Malang nasibnya. Jadi kullu bid'atin dhalalah, jangan ditafsirkan kepada separuh. Kalau ditafsirkan kepada separuh, tak tahu mana dalilnya, anda tidak tahu. Jadi Allah yang Maha Tinggi bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri. Yang Maha Mulia lagi Maha Suci. Bahwasanya tidaklah seorang benar-benar telah beriman sehingga ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi keputusan dalam segala urusan. Dia memberi keputusan. Keputusan Rasulullah SAW, kullu bina'atin, wa kullu dalalatin, itu keputusan Rasulullah SAW. Kenapa kita tak ambil keputusan ni? Sedangkan kita disuruh ittiba'. Jika kamu cintakan Allah dan Rasulnya, adalah ittiba' kepada Rasulullah SAW. Ittiba' artinya patuh. Kalau kata Rasulullah SAW tak ada bid'ah hasanah, kita katakan tak ada bid'ah hasanah. Kalau kata Rasulullah SAW semua bid'ah dolalah, kita katakan semua bid'ah dolalah. Jangan main tafsir-tafsir sembarangan, ya. Jangan main syarah-syarah sembarangan. Adapun yang telah menjadi keputusan beliau, yakni keputusan Rasulullah SAW, maka itulah yang benar dan harus dipenuhi secara lahir maupun batin. Lahir yakni melaksanakan. Batin yakni akidah dan kepercayaan. Jadi seorang Muslim tidak boleh mendapatkan kesempatan dalam dirinya. Tetapi justru berserah diri sepenuhnya tanpa penolakan dan penentangan. Kalau kita tak serah diri kepada Rasulullah SAW, kita susah. Dan kalau kita tak serah diri kepada Rasulullah SAW, kita akan dipermainkan oleh umat. Tapi kita katakan, tak, aku serah diri kepada Rasulullah SAW. Ada dalilnya, iya. Tak ada dalilnya, itu bohong. Ada dalilnya, aku taat. Tak ada dalilnya, aku tidak akan taat. Kalau tak ada dalilnya, itu maksiat. Ingat dalam hadis Bukhari, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bawa maksiat kepada Tuhannya. Jadi kepada Tuhan kita. Ketahuilah, wahai orang Muslim. Kitalah orang Muslim. Bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tidak akan bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri yang mulia dan zatnya yang Maha Tinggi dan Maha Suci, melainkan di dua tempat di dalam kitabnya. Ayat ini adalah salah satu darinya, iaitu dalam masalah pengambilan keputusan, dan yang kedua terletak pada firmannya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahakum mithla ma annakum tantikun. Dalam surah Az-Zariyat. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rab langit dan bumi. Demi Rab langit dan bumi. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Kita tidak boleh. Sebab makhluk milik Allah. Demi langit. Kita katakan seperti itu kafir dia. Demi Kaabah juga kafir. Tapi kalau demi Allah. Itu kita bermakna beriman. Jadi dalam ayat ini. Dijelaskan. Maka demi Rab langit dan bumi. Sesungguhnya. Yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Seperti perkataan yang kamu ucapkan. Iaitu dalam masalah rezeki. Jadi di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan langit untuk menunjukkan kebenarannya. Kesungguhannya. Ya? Kemudian dalam hal ini, terdapat berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang tidak terhingga. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang dikurniai penglihatan terhadapnya bahawa penetapan hukum dan syariat merupakan hak Allah, bukan hak manusia atau individu. Kalau Allah mengatakan haram, manusia mengatakan halal, manusia ini sudah menentang Allah. Kafir dia. Dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sama. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia taat kepada Rasulnya. Dan siapa taat kepada Rasulnya, dia juga taat kepada Allah. Jadi kalau dia menentang Allah, sama juga seperti menentang Rasulnya dan seterusnya. Jadi, dan sebagaimana Rab telah menciptamu dan memberimu rezeki, maka merupakan kewajipanmu untuk tidak tunduk kecuali pada hukumnya dan tidak mengikuti kecuali syariatnya serta tidak mencintai kecuali agamanya. Jadi, bila mencintai agama Allah, bermakna kita mencintai Allah. Sebab agama adalah perantara untuk kita mengenal Allah. Ayat di atas yang kita baca tadi, merupakan pokok mengenai kewajipan berhukum kepada Allah dan Rasulnya serta berserah diri kepada syariat yang hanif atau lurus secara lahir maupun batin. Begitu juga dan tidak sedikit dari kaum salaf disebut salaf. Tak cukup dengan ahli sunnah wal jamaah tapi ditekankan salaf. Yang menafsirkan makna al-hikmah pada ayat kita langkah atau bagaimana? Maaf, kita langkah. Lihat halaman 398. Dan Allah juga firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Imani dengan sepenuh keimanan, pahami dengan pahaman yang benar ayat yang ringkas ni. Ini firman Allah, kalamullah. Wajib kita taat kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran keseluruhannya. Huruf-huruf, kalimah-kalimah, ayat-ayat, surah-surah, keseluruhannya. Kalau satu huruf saja kita ragu, kita sudah tidak beriman. Apa kata ayat ini? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, bukan banyak. فِي شَيْءٍ, perkara yang kecil sekecil-kecilnya, sekalipun, sebab syait dalam bahasa Arab, benda kecil. Tetapi dalam agama sebenarnya tak ada benda kecil. Tapi kalau ditadirkan anda anggap kecil, benda dalam agama, kalau anda anggap sekecil mana sekalipun, bila kita berselisih faham, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya minta dalil. Orang bergaduh pasal maulid, mana dalilnya? Bila kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, maknanya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dikembalikan kepada, mufti kita mengatakan boleh. Kiai-kiai kita mengatakan boleh. Ustaz-ustaz kita ada PhD lagi. Boleh. Rasul Dahri itu ada apa? Takkan kita nak ikut Rasul Dahri? Syekh, bukan dilihat orangnya. Tapi dilihat hujahnya. Ya kan? Bukan dilihat orangnya, tapi dilihat hujahnya. Sehingga Nabi mengatakan, fa'inkana abdan habasyian. Sekalipun yang bercakap itu seorang hamba Habsyi, taklah kamu taat. Kalau dibawa Quran hadis. Ini dibawanya Quran hadis oleh kerana orang tu tak ada kelulusan. Cik Jaafar misalnya, ditanya, Cik Jaafar balik daripada mana Madinah? Tak. Mekah tidak, Jordan tidak, Mesir tidak, Palestin tidak. Tiba-tiba bawa Quran, tak pakai. Sebab apa? Tak ada kelulusan. Tapi kalau orang bodoh macam mana, kalau lembu boleh bercakap, dah ada PhD, insyaAllah lembu bercakap, dia ikut. Betul kan? Keldai kalau dia bercakap, boleh ambil PhD, insyaAllah dia baca apapun, orang taat kepada si keldai ini. Tetapi manusia yang Allah muliakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, aku sudah muliakan manusia kerana sebaik-baik kejadian, cakap pakai Quran, pakai hadis, mereka tidak diterima. Ini menunjukkan orang yang mendengar ini tak beriman dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa firman Allah? Bila kamu, jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada hadis. Sebab Rasulullah SAW tak bercakap kosong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh kerana Rasulullah SAW tak cakap kosong, ia dikatakan wahyu, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Sebab ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mudah-mudahan malam ni yang mendengar apa yang saya sampaikan, sama ada yang di depan saya ataupun di dalam paltok ni, Allah memberi kepahaman yang sempurna dan memelihara hidayah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para ulama mengemukakan bahawa maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini ma inda masaktum bihima falan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepada kamu, bila aku mati nanti, aku tinggalkan kamu dua saja. Kamu pegang kepada keduanya, kamu tak akan disesatkan oleh siapa pun di permukaan bumi. Bid'ah sesat kan? Kalau nak tahu itu bid'ah atau bid'ah, kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada hadis. Syirik sesat kan? Kalau nak tahu syirik tak syirik, kembalikan kepada Quran hadis. Khurafat takhayul balik bawa kesyirikan kan? Kalau nak tahu khurafat takhayul, kembalikan kepada Quran hadis. Sebab kata Allah SWT, aku tinggalkan dua. Selagi kamu kembali kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan sama sekali. Sama sekali. Tidak akan disesatkan. Tapi ini bila dikatakan, kala Allah wa kala Rasul, dia pergi ustaznya. Ustaz, tadi saya dengar daripada saudara kita, tapi dia tak ada kelulusan. Dia belajar dengan Ustaz Rasul saja. Dia katakan, ini bin'ah maulid. Oh, jangan dengar. Sedangkan kita bawa Quran, bawa hadis macam nak rak. Ini kesilapan yang paling banyak berlaku. Ya? Mangkul. Allahu Akbar. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, merupakan dalil dan bukti yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Tak ada yang lebih jelas. Inilah yang jelas. Mengenai wajibnya kembali kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yakni hadis-hadis yang sahih, dalam setiap perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Ayat itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah." Dan apa yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, syai'in walaupun benda yang kecil, maka keputusannya terserah dikembalikan kepada Allah sahaja. Tentulah bila dikembalikan kepada Allah, kembalikan juga kepada Rasulullah SAW. Maka apa saja yang menjadi ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang benar dan hak. Dan tidak ada lagi setelah yang hak kecuali kesesatan. Maka kita katakan, kita berhujah dengan yang hak. Yang hak itu Quran dan Hadis. Kalau selain Quran dan Hadis, itu sesat. Apabila kita menegakkan hujah, kita tegakkan hujah dengan Quran dan Hadis. Menegakkan selain Quran dan Hadis, itu sesat. Apabila ingin kebenaran, cari Quran dan Hadis. Selain Quran dan Hadis, itu kesesatan. Begitu juga Allah SWT berfirman, "Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia benar-benar telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba dan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni barang siapa mentaatinya, bererti dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasulullah, bererti dia telah bermaksiat kepada Allah. Bagaimana bermaksiat kepada Rasulullah SAW? Dia tak taat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, bid'ah dikatakan bid'ah sanah. Kata Rasulullah SAW, bid'ah dikatakan sunnah. Kata Rasulullah SAW, ini maksiat dikatakan tak apa. Betul kan? Tak apa kerana niat kita. Apa niatnya? Baik. Macam-macam lah alasan orang kalau dah tak mau terima. Ya kan? Kata orang Melayu, ndak seribu daya, tak ndak seribu dalik. Dia ndak sangat buat bid'ah. Dia macam-macam dibuat. Walaupun kita bawa hujah, dia berdalil dengan berbaca macam dalil. Itulah hadisnya orang Melayu. Ndak seribu daya, tak ndak seribu. Dia tak ndak dalil, tak ndak Quran, tak ndak hadis. Dalilnya bermacam-macam. Jangan jadi orang seperti ini. Malang orang ni. Kemudian yang demikian itu tidak lain kecuali disebabkan kerana tidak berkata hanya kerana mengikut hawa nafsu. Ini orang-orang yang dijelaskan. Namun apa yang diucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad bercakap dengan wahyu. Oleh kerana itu, disebutkan di dalam kitab As-Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mentaatiku, berarti dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa mendahakaiku, berarti dia mendahakai Allah. Dan barang siapa mentaati amir penguasa, berarti dia telah mentaatiku. Dan barang siapa mendahakai amir, berarti dia telah mendahakai aku. Amir di sini adalah penguasa Islam. Yang beragama Islam itu amir. Ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, siratillah." Sesungguhnya kamu benar-benar, "Innaka la tahdi." Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus, iaitu jalan Allah, yakni petunjuk Quran dan hadis. Tetapi yang benar-benar beri petunjuk hingga orang itu dapat petunjuk adalah Allah. Tapi mengajak menuju kepada petunjuk yang benar adalah kita. Apa itu petunjuk yang benar? Quran hadis. Mengajak kepada petunjuk yang benar adalah kita. Tetapi yang beri petunjuk siapa dia? Allah. Tugas kita mengajak kepada petunjuk yang benar. Menyampaikan, menunjuk kepada petunjuk yang benar. Menyampaikan petunjuk yang benar. Tetapi yang beri petunjuk Allah. Apakah petunjuk yang benar? Quran hadis. Apakah petunjuk yang diterima oleh Allah SWT? Quran hadis. Apakah petunjuk yang dijamin hak? Quran hadis. Selainnya bukan petunjuk. Makanya bila orang belajar akidah sifat 20, diisi dengan falsafah walaupun Quran hadis, dia sudah rosakkan Quran hadis. Subhanallah. Begitu juga, Allah SWT memberitahukan tentang hakikat dakwah Rasulullah SAW. Dakwahnya Rasulullah SAW bagaimana? Dan beliau Rasulullah SAW menyeru ke jalan yang jelas dan nyata, yang penuh dengan kemudahan. Quran, hadis mudah. Katakan orang nak kenal Allah. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Susah apa? Allahus samad. Allah tak minta. Nak minta kepada wali? Tak payah. Allah tak minta. Lam yalid walam yulad. Allah tak beranak dan diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada sekufu dengannya. Siapa pun tak ada sekufu. Kan mudah. Nak bincang apa lagi? Mudah kan? Sehingga Rasulullah SAW, Abu Hurairah meriwayatkan dari hadis Bukhari, apa katanya? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hadzal khira'. Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala-galanya, apa saja. Kulla syai', apa saja, hadzal khira'. Sampai nak buang yang besar. Diajar. Bagaimana istinja? Macam mana menghadap? Pakai tangan kiri ke pakai tangan kanan? Berapa kali kalau pakai batu? Gunakan air, air apa? Air yang boleh digunakan berapa jenisnya? Allahu Akbar, agama lain tak ada. Sampai macam itu pun diajar. Nak masuk jamban, keluar jamban pun diajar. Allahu Akbar. Tak ada yang tidak diajar. Semua dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini. Maka orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya, lihat. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Walaupun di sini disebut perintah Rasulnya, bermaksud perintah Allah dan Rasulnya. Takut akan ditimpakan cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Cubaan kata Imam Ahmad di sini adalah syirik. Cubaan kata Imam Ahmad di sini adalah syirik. Tulis di bawahnya syirik. Jadi orang yang menentang Allah boleh bawa syirik. Dan mendapat azab yang pedih yang tak terkira azabnya di akhirat. Na'udzubillah. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengingatkan orang-orang yang menentang perintah Rasulullah SAW yang merupakan jalan manhaj itu boleh di underline. berupa jalan, manhaj, cara dan sunnahnya. Maka semua ucapan dan perbuatan akan ditimbang sesuai dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi piawaiannya adalah hadis Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, nascaya akan diterima. Dan yang menyelisihinya, yang menentangnya, yang berselisih dengannya, akan ditolak. Siapapun orangnya. Kiai ke, mufti ke, ustaz ke, doktor ke, siapapun. Siapapun orangnya. Oleh kerana itu, barang siapa yang menyelisihi atau menentang, hal itu secara lahir atau batin bererti dia berada di mulut jurang kebinasaan. Hatinya ditimpa oleh kekufuran, kemunafikan, bid'ah atau dia akan menerima azab yang pedih di dunia. Hukuman had atau penangkapan dan lain-lain sebagainya. Dan azab di akhirat sudah pasti akan lebih pedih. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah engkau pada ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yakni sunnah nabimu yang dibacakan di rumah-rumahmu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kepada isteri-isteri nabi ingatlah akan semua nikmat yang dikhususkan bagi kalian di antara nikmat manusia, iaitu ketika diturunkan wahyu di rumah kalian." Yang ini cerita pasal wahyu. Mulianya mak wahyu. Sehingga isteri Rasulullah dapat kemuliaan kerana turunnya wahyu di situ. Tempat turun wahyu dimuliakan. Ya? Apalagi orang yang menerima wahyu. Dan taat kepada wahyu. Dan mengamalkan wahyu. Dan tidak sedikit dari kaum salaf yang menafsirkan makna hikmah pada ayat yang kita baca tadi sebagai sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah yang dinukil dari jumhur ulama, mayoritas ulama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, lihat Imam Syafi'i sendiri masuk campur dalam hal ni di dalam kitabnya Ar-Risalah. Allah menyebutkan Al-Kitab iaitu Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Lalu aku mendengar dari seorang yang aku ridai di antara orang berilmu, ia berkata Al-Hikmah adalah sunnah. Makanya kita bila baca ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidatil hasanah, jadi hikmah Quran atau sunnah. Ya. Hal ini merupakan atau serupa dengan apa yang dikatakan, apa dia? Wallahu alam, berjaga-jaga dikatakan Allahu alam kerana Al-Quran disebut dan diikuti oleh penyebutan al-hikmah seperti ayat yang saya baca tadi. Dan zikir kepada Allah dikurniakan kepada makhluknya dengan mengajari mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dengan demikian, wallahu'alam, Al-Hikmah di sini tidak boleh diertikan melainkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh ahli tafsir secara umum. Wallahu'alam. Dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini cukup banyak. Adapun hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Dan kita akan sambung di kuliah akan datang tentang hadis-hadisnya. Jadi, pahami apa yang sudah kita pelajari. Kalau tidak faham, boleh ditanyakan. Dan kita buka ruang untuk soal-jawab insyaAllah. Ya, kalau tak ada yang di depan saya, kita layan yang di Paltok dulu. Teruskan. Ya, teruskan. Kalau boleh gunakan mikrofon supaya muslimah di belakang dengar. Ataupun yang tak nampak, boleh dengar. Nanti tahu-tahu jawapannya, tak ada soalannya. Tak tahu soalannya, nanti tak faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas saya belum menyampaikan pada rakan-rakan seperti itu. Alhamdulillah. Teruskan, teruskan. Itu itu apa? Surah Al-Maidah ayat 3 dan juga sunnah Nabi berkenaan dengan perkara bid'ah. Iya. Sekarang saya dimusuhi. Iya. Iya. Yang ada sampai cakap dapat aku baca kau punya ada laman abdar aku. Panaslah tu. Bismillah. Tapi saya cakap kan, saya bawa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kenapa yeah. nak pakai naik darah? Iya. Yeah. Jadi, saya juga ada menyampaikan seperti ini. Harap Ustaz dapat komen sama ada saya. Kalau ada salah. Saya tanya kenapa mereka membuat bid'ah seperti maulid rasul, tahlil dan sebagainya. Biasanya ini semua adalah liputan daripada mak bapak atau nenek moyang kita. Jadi saya umpamakan sama juga bila kita bertanya kepada orang kafir, kenapa mereka sembah matahari, pokok, batu dan sebagainya. Jawapannya adalah ikut-ikutan. Jadi kalau kita ikutkan bagaimana bidang-bidang yang dilakukan sekarang di negeri ini sama juga macam orang kafir lah, dia ikut-ikutan saja. Dia gini sahabat. Bila kita dimusuhi oleh mereka sedangkan kita menyampaikan kebenaran, itu bukti bahawa kita sudah bekerja. Dan besok mereka jadi saksi. Cuma niat kita kerana Allah. Selagi kita mencari keredaan Allah, besok yang apa kita sampaikan, Allah reda dan manusia reda. Walaupun di dunia, dia tidak reda kepada kita. Tetapi kalau kita berdakwah demi mencari keredaan manusia dan tidak keredaan Allah, besok manusia tidak reda, Allah juga tidak reda. Maksudnya begini, bila kita lihat kemungkaran, kita sampaikan dengan Quran dan hadis, mesti pakai Quran dan hadis. Kalau tidak, bermakna kita bukan berdakwah. Kita merepek. Kalau tak pakai Quran hadis, kita mencecek. Kita merepek. Kita memandai. Jangan seperti itu. Bila gunakan Quran hadis, mereka berentang kita, sedangkan kita mencari keredaan Allah, besok bila dibangkitkan di akhirat, dia akan reda kepada anda, dan Allah reda kepada anda. Kenapa? Allah reda kepada kita kerana kita mencari keredaan Allah. Mereka reda kepada kita kerana dia mengatakan, betul kata engkau, kalau dulu aku ikut engkau, betul lah aku, selamat lah aku. Tapi aku tak ikut engkau dulu. Maka aku sekarang tidak reda oleh Allah. Seperti kita katakan, bid'ah ini kan tidak reda oleh Allah. Bila kita sampaikan kepada mereka dengan ikhlas supaya mereka meninggalkan bid'ah ini, kita mencari keredaan Allah menyampaikan ini, besok Allah reda dan orang ini reda. Tetapi kalau kita mencari keredaan manusia, buat maulid, apa salahnya maulid? Manusia pun reda, suka. Besok di akhirat, manusia kutuk dia, sumpah dia, laknat dia. Apa katanya? Celaka engkau. Dan Allah juga memang laknat dia di dunia saja. Tak, di dunia dan akhirat. Besok di akhirat, Allah, orang yang mengatakan, celaka engkau. Karena aku ikut engkau, aku sekarang termasuk dalam neraka jahanam. Jadi kita teruskan, tetapi kalau boleh berhujjah. Seperti tadi menggunakan ayat dalam surah Al-Ma'idah misalnya. Menggunakan hadis-hadis yang sahih. Walaupun kita tak boleh bahasa Arabnya, kita gunakan bahasa Melayunya. Tetapi jangan lupa, katakan riwayat Bukhari. Ya, itu cantik. Jangan kita katakan khala Rasulullah SAW, tapi kita tak bawa hadisnya, perawinya. Kalau tak boleh bahasa Arabnya, bahasa Melayunya, Melayunya, kalau kita bawa rawinya, alhamdulillah itu sudah memadai. Ya, jadi walaupun orang pulaukan kita, kita bukan mencari keredaan manusia, tapi kita mencari keredaan Allah. Bukankah orang salah mencari keredaan Allah? وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانَ. Apa kita kerja? Apa kita amal? Apa saja kita kerjakan dan kita amalkan, mencari keredaan Allah. Ingat, bukan cari keredaan manusia. Ada separuh mencari keredaan manusia. Bila manusia reda, senang. Bila manusia senang, macam-macam lah habuannya. Itu tidak boleh. Boleh takdirkan, bila kita menyampaikan sesuatu, manusia reda, itu alhamdulillah. Adalah betul, reda, itu alhamdulillah. Itu nikmat. Tetapi kalau tidak diredai, itu ujian. Orang yang berdakwah biasanya diuji. Paling banyak diuji Rasulullah. Dan orang yang semisalnya. Ujiannya dalam masa kita berdakwah. Syekh, amal ma'ruf, nahil mungkar. Amal ma'ruf, mudah. Nahil mungkar, itu paling berat sekali. Makanya orang tabligh, amal ma'ruf, jom sembahyang. Tapi betulkan orang sembahyang tak berani. Macam mana orang tu sembahyang, salah pun dia takkan betulkan. Sebab kerja dia amal ma'ruf. Tapi amal ma'ruf pun tak semua. Ya, amal ma'ruf, kerana bid'ah pun dikatakan ma'ruf oleh mereka. Sedangkan itu kan ma'ruf, itu bid'ah. Okey, ambil soalan yang seterusnya. Barakallahu fiik. Teruskan. Iya, teruskan. Saya 10:30 kena berhenti. Sebab saya besok kena keluar awal. Saya ada forum atau seminar besok di Melaka. Dengan Ustaz Idris. Ya? Jadi saya kena keluar awal. Sebab dia mula 9:30. Di Melaka bagaimana? Subuh lah kita kena keluar. Ya? InsyaAllah. Teruskan. Soalan Ustaz. Ada tiga soalan. Nombor satu. Bolehkah wanita muslimah menggunting rambut di kedai-kedai gunting rambut unisex di sini? Kalau laki-laki yang menggunting tidak bolehlah. Sebab aurat perempuan tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Kalau kita lihat sekarang yang gunting laki-laki perempuan, yang gunting perempuan laki-laki. Apa kerja ni? Saya yakin kalau perempuan tu perempuan yang hakiki, hakiki ya. Mesti kalau dipegang oleh laki, dia syok. Begitu juga kalau laki-laki, laki-laki sejati, dipegang oleh perempuan, mesti syok. Kalau tak syok, itu bukan laki-laki sejati. Itu dah rusak. Dah cacat. Begitu juga perempuan. Makanya Rasulullah SAW melarang kita menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Alam suzina. Begitu juga perempuan. Tak boleh dibiarkan dirinya disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau dia nak gunting, tetapi janganlah menyerupai laki-laki. Nanti gunting punya gunting pendek macam laki-laki. Allah laknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu juga laki-laki yang menyerupai perempuan. Guntinglah. Dan kalau yang ada suami, minta izin suami dulu. Kalau suami tidak izinkan, langsung tidak boleh. Tetapi walaupun suami izinkan, nak bentuk macam bentuk laki-laki, itu juga tidak boleh. Sebab merubah ciptaan Allah kepada bentuk laki-laki, itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh. Allahu a'lam, teruskan. Bolehkah saya pergi melancung bersama anak perempuan saya tanpa suami kerana telah meninggal dunia dan tanpa anak lelaki saya? Hukumnya haram. Kerana yang dimaksudkan teman itu adalah mahram laki-laki. Sama ada anaknya, atau abangnya, atau adiknya. Ataupun dia katakan mahramnya, datuknya ke dan sebagainya. Tapi kalau perempuan hatta neneknya, hatta emaknya, hatta anak perempuannya, kakaknya tidak boleh. Yang dibolehkan adalah laki-laki sahaja. Teruskan. Ustaz, para ulama sepakat bahawa daging, lemak dan semua bagian babi adalah haram dan najis. Jika saya tersentuh kasut yang dibuat dengan kulit babi, haruskah disertu dengan sabun, dengan sarbun sertu? Saya dah tulis kebetulan kat tangan saya ni. Baca ni, hukum anjing dan babi atau khinzir mengikut syarak. Baca ni. Kalau rajin baca dapat ilmu. Tapi kalau nak disuap saja, sampai bila nak kena suap. Jadi baca buku ni. Daging babi, apa saja unsur babi, hukumnya haram dimakan. Apa saja, bulunya ke? Walaupun di dalam Quran disebut dagingnya, ada orang pilih kita, orang Wahabi mengatakan, ambil ayat lahirnya saja. Kalau lahirnya katanya dagingnya. Kalau gitu katanya buat sup, lemak-lemak babi, tulang babi, kasih dia makan. Mesti dia makan. Dipilih seperti itu. Anak katakan awal-awal, apa saja daripada unsur babi, elemen babi, apa saja, maka haram dimakan. Tetapi najis itu persoalan lain. Tidak ada dalil mengatakan babi najis, tapi haram dimakan hatta yang berkiamat. Apa saja, susunya, lemaknya, apa saja daripada babi, kulitnya, apa saja daripada babi, hukumnya, hukumnya haram, tetapi nak hukum najis belum ada dalilnya. Ataupun tak ada dalilnya. Ya, itu jawapan saya. Dan yang bertanya, dapatkan buku ni. Yang ada gambar apa, perempuan pegang anjing ni. Yang ada gambar kasut dan sebagainya. Baca pelan-pelan. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara sujud tilawah? Sujud tilawah, apabila membaca ayat Quran yang disuruh, itu sujud, maka sujudlah. Ya, kalau tidak hafal ayat-ayat, zikir-zikir, cukup membaca subhanarabbil'ala wa bihamdihi, atau baca subuh, kudus, rabbul malakar ruh, ataupun ayat-ayat, ataupun zikir-zikir yang sudah dijelaskan dalam hadis. Tak salah saya, buku-buku yang berkenaan zikir-zikir itu ada di belakang. Ya, jadi bila kita membaca Al-Quran dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, bila disuruh sujud seperti fasjud waqtarib misalnya, maka kita sujud. Bila kita sujud, syaitan sangat menyesal. Iblis sangat menyesal. Kerana iblis bila disuruh sujud, dia tak mau sujud. Tapi kita bila suruh sujud, terus sujud. Jadi itu sunnahnya sujud. Ya, teruskan soalan. Ustaz, bolehkah saya membaca Al-Quran berzikir tanpa berpakaian ataupun tidak menutup aurat? Apa kena sampai nak buat macam tu? Cuba fikirkan. Berbogel baca Al-Quran, apa kena ni? Ya? Kita beribadah itu kepada Allah. Sama seperti kita menghadap Allah. Bayangkan kalau kita nak menghadap Sultan. Apa kita pakai? Pakai seluar pendek pun tak berani. Pakai baju singlet pun tak berani. Ini terus tak berpakaian. Berpakaianlah, ya. Kerana menutup aurat masa beribadah tu hukumnya sunnah. Ataupun hukumnya diperintahkan oleh syarak. Jadi janganlah nanti, oh panas katanya. Ya, berbogel baca Al-Quran. Itu tak ada contohnya. Jangan buat seperti itu. Kerana Quran kita baca ibadah. Ibadah dalam keadaan seperti itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam tak tutup aurat, apa kena ni? Ya kan? Itu tak betul. Elakkan perbuatan seperti itu. Teruskan sahabat. Ini pertanyaan ya. Jangan hina orang yang bertanya ni. Dia nak tahu saja. Mungkin ada orang bertanya kepada sahabat ni. Ya, teruskan. Ustaz, saya baru bercerai dengan isteri saya. Saya dan dia, saya dah mungkin suami baru dia, Ustaz. Hanya memberi saya 2 jam seminggu. Sudah lebih setahun, saya tidak dapat berjumpa anak saya. Ibu bapa saya dipisahkan dari cucu mereka. Bagaimana cara saya mengatasi masalah ini? Adakah dengan bersabar sahaja? Anak saya tinggal di rumah yang banyak bida'ah jika mereka masih kekalkan. Bapa mertua saya sangat giat aktif maulud dan keluarga mereka memakai tangkal. Saya harap anak saya dapat mengasingkan kebenaran dan kejahilan. Wallahu a'lam. Sebenarnya hanya mahkamah boleh menentukan antara boleh jumpa atau tidak boleh jumpa. Antara boleh pelihara tak boleh pelihara. Dalam hal hak anda dengan anak anda, anda tak boleh tentukan. Yang menentukan mahkamah, betul kan? Ya, kalau anda katakan mesti ambil, nanti kalau dibawa pergi mahkamah kita masalah. Cuma yang wajib memelihara adalah orang yang berhak yang ditentukan oleh mahkamah ataupun orang yang mampu, sebagaimana diukur oleh mahkamah bahawa bapaknya mampu, maknya tak mampu. Jadi kalau ada penentuan mahkamah, saya tak boleh buat apa. Adapun anak ini memang asalnya al-um madrasatul ula. Mak adalah madrasah pertama. Dan kita tak nafikan, Rasulullah SAW mengatakan yang menjadikan anak Yahudi Nasrani adalah mak dan bapak. Sebagaimana hadis, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka mak dan bapaknya jadikan Yahudi Nasrani. Tapi sebenarnya dalam memelihara apa saja di permukaan bumi ini, pertama memang ditanggungjawabkan kepada mak bapak, tetapi kemudian kepada orang Islam keseluruhannya. Apa dalilnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adful iman. Ini umum. Kalau orang Islam berpegang kepada hadis ini, apabila melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Kemungkaran umum. Kemungkaran dilakukan oleh manusia di depan kita. Ubahlah dengan tangan kita. Tak berjaya dengan mulut, tak berdaya dengan hati. Ini bermakna, kalau seorang anak terosak, yang bertanggungjawab bukan mak bapaknya saja. Semua orang Islam yang melihat kemungkaran dilakukan oleh anak tadi tidak ditegah. Makanya, jangan kita marah bila ada orang menegah anak kita buat maksiat. Nanti ada orang mengatakan, ini anak aku, aku punya pasal. Tak bolehlah. Sebab orang itu sudah melaksanakan tanggungjawabnya. Dan kerosakan masyarakat Islam di Singapura, di antaranya orang Islam bisu, pekak, buta mata, melihat kemungkaran anak orang itu dibiarkan. Jadi kita tak bertanggungjawab semua. Innamal mu'minuna ikhwah, bahawasanya orang Islam bersaudara. Tanda sayang kita kepada saudara kita, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Nasihati mereka. Berkenaan anak kecil tadi, tentulah yang bertanggungjawab orang yang sudah diberi oleh mahkamah untuk menjaganya. Tetapi besok bila anak itu akil dan baligh, anak itu dapat membezakan di antara hak yang batil. Bila akil dan balik, anak itu bebas nak ikut siapa. Jadi kalau sekarang anda tidak menyi kuasa, kuasa anda tetap ada dan itu anak anda. Anda bila berjumpa, nasihati dia. Kalau sekarang kita nak nasihati memang susah. Sebab apa? Dia tak faham lagi. Tapi besok bila akil, apa arti akil? Yang boleh menerima pemahaman. Balik sudah wajib melaksanakan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum taklifi. Pada masa itu, ibu bapa jangan diam. Nasihati dia, kalau belum sembahyang, ajar sembahyang. Kalau dia tak tahu halal dan haram, seusaha mungkin, semampu mungkin, usahakan. Ya, kalau anak itu juga tidak dapat menerima, itu hidayah daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya kau tidak dapat beri hidayah orang yang kau cintai, tetapi yang beri hidayah adalah Allah. Tetapi jangan kecewa dan jangan putus asa. Teruskan. Teruskan memberi nasihat kepada yang saya katakan tadi. Ya, ini nasihat saya kepada yang bertanya tadi. InsyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum. Ada masa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bolehkah seorang yang... Waalaikumsalam. Saya berkata. Bolehkah seorang yang sakit lutut ketika sujud, dia solat seperti biasa, tapi duduk di kerusi ketika sujud, kemudian berdiri dan rukuk. Betul, bolehkah begitu caranya? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan orang dalam beribadah kecuali mengikut kemampuannya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru fala tu'assiru, penuh mudahkan, jangan dipersulitkan. Kalau itu kemampuan dia beribadah, teruskan. Teruskan. Ya? Memang dia tidak boleh sujud. Ataupun dia nak terus duduk. Dia tak boleh berdiri. Silakan, tak ada masalah. Katakan bila sujud, dia tak boleh. Dia duduk. Tetapi bila baca ayat-ayat, dia berdiri. Ataupun dia nak duduk. Pilihan dia. Dia nak duduk boleh. Sebab sembahyang duduk tidak salah bagi orang yang ada keuzuran. Nabi Muhammad SAW kalau sembahyang sunnah, semasa dah tua, kata Aisyah, dagingnya sudah bertambah, artinya gemuk. Jadi dia kalau sembahyang, dia tak boleh berdiri lama. Sebab bacaannya panjang, maka sembahyang duduk. Jadi sembahyang duduk boleh. Kalau kita ada keuzuran. Uzuran yang seperti dikatakan tadi. Boleh insyaAllah. Teruskan dia. Saya rasa sampai di situ. Kerana saya kena bersiap-siap ya. Sebab besok kuliah saya bukan sikit ya. Ada beberapa tempat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan terhadap apa yang kita pelajari. Dan minggu depan, kita seperti biasa, kita ada dua subjek kewajipan. Nutul ilmu juga dibawa, selain daripada hadis. Dan saya akhiri, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.